mengulang ijab kabul. Ya, itu aja. Dilihat apakah sama tidak. Jadi jika ijab kabul yang pertama sih itu sudah sah, sebenarnya dia tidak perlu lagi mengulang 2, 3, 4, 5 sampai 10. Ya Ali, ya Muhammad bin Abdullah, ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka binti. Ya. Siapa nama perempuannya? Amira binti Mahmud misalnya. Bil mahar, dengan mahar 500.000 rupiah halal, langsung jawab. Qabil tu tazunyah nikah bi mahar matku. Terus ai. Ya. Dibantu. Ya. Kalau dibantu enggak apa-apa. Kalau dibantu gini. Syarat ijab kabul itu satu harus khitab. Disebutkan enggak tahu di sini ada atau tidak. Harus khitab. Ya siapa namanya? Nama laki-laki yang misalnya Muhammad. Ya Muhammad khitab. Ankah tuka. Saya nikahkan kamu dengan putri saya. Putrinya harus ditentukan. Siapa putri yang mau dinikahin? Amirah misalnya. Amirah, anak saya. Enggak boleh saya nikahkan kamu Muhammad, kamu sudah betul Muhammad dengan salah satu dari dua putri saya, terserahlah. Ini enggak sah, ya kan? Harus saya nikahkan kamu dengan putri saya. Siapa putri Bapak? Sebutkan namanya. Atau ditunjuk, boleh. Dengan putri saya ini misalnya. Itu sudah sah sebenarnya. Tapi rata-rata pakai nama. Lalu maharnya. Dengan mahar apa? Dengan mahar apa? Oh, maharnya 500.000 rupiah. Udah selesai. Mau dia bahasa Indonesia, mau dia bahasa Arab, bahasa daerah, bahasa Inggris, hukumnya boleh. Ya penting sah. Juga syarat berikutnya, dia kabulnya itu harus di waktu itu juga. Kabulnya itu harus di waktu itu juga. Jadi bimahar 500.000 rupiah dibayar tunai bahasa Indonesia. Langsung mempelai prianya langsung jawab, saya terima nikahnya dengan mahar yang disebutkan. Itu sudah sah dalam mata Islam. Tidak perlu diulang-ulang lagi. Kecuali di dalam pengucapan ijab kabul yang pertama itu tidak sah. Maka jelas harus diulang yang kedua kali. Seperti pengantin prianya gagap-gagap. Kok itu misalnya kan. Dia gemeter misalnya. Atau dia maharnya salah. Atau banyaklah syarat-syarat yang akan kita sebutkan misalnya. Maharnya 500.000 rupiah. Ternyata yang dia sebut 5.000 rupiah misalnya, ya kan? Ya harus diulang lagi. Ngamuk nanti mempelai perempuannya. Ya itu ya. Atau yang apa? Walinya bilang 500.000 rupiah dibayar tunai. Yang suaminya bilang dibayar utang. Sebenarnya boleh aja sih. Itu sudah sah sebenarnya. Itu sudah sah dibayar utang ini. Terserah. Bahkan tidak sebut mau tunai, mau utang. Itu sebenarnya tidak perlu disebutkan sebenarnya. Jadi ketika pengulangan kalimat ijab kabul itu, jika yang satu sudah cukup, tidak perlu sampai diulang 2, 3, 4, 5. Kecuali yang satu tidak sah, yang kedua tidak sah, maka harus diulang terus 3, 4, 5 kali. Dan syarat-syaratnya harus diketahui semuanya, ibu sekalian. Syarat mempelai laki-laki ada 7. Syarat mempelai perempuan ada 7. 7-7-nya harus terpenuhi. Terus maharnya juga harus ada syaratnya. Enggak main-main. Ya. Jangan nanti kasih mahar barang yang najis, mengandung Indomie 2 bungkus. Ya. Sebenarnya sah-sah aja sih. Ya kan? Saksinya juga harus 2. Gimana kalau saksinya enggak ada? Apakah saksi yang hadir di situ bisa dianggap saksi? Walinya juga. Terus perempuannya ini, mohon maaf, apakah dia ini perawan atau janda? Karena kan masing-masing hukumnya beda. Perawan hukum sendiri, janda hukum sendiri. Ya perawan hukum sendiri, janda hukum sendiri. Jadi harus betul-betul diperhatikan hukum nikah itu. Karena nikah, oh fatal akibatnya. Salah dikit aja zina kan hukumnya. Bisa jadi zina, na'udzubillah. Barangkali itu, iya benar pertanyaannya. Pada yang lain lagi,